بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله: والإيمان أن المسيح الدجال خارج، dan termasuk prinsip sunnah, prinsip al-sunnah wal-jamaah, aqidah al-sunnah, mengimani bahwasanya al-Masih ad-Dajjal akan keluar, yakni di akhir zaman. Maktubun baina aynaihi kafir, tertulis di antara dua matanya kata kafir. Wala hadith allati ja'at fi, mengimani hadis-hadis yang datang terkait dengan Dajjal. Wal imanu bi anna dhalika ka'in, mengimani bahwasanya hal tersebut akan terjadi. Qala Syekh Rabi' المدخلي حفظه الله: وهذا جاء فيه أحاديث صحيحة كثيرة. dalam masalah ini, terkait dengan masalah Dajjal, terdapat hadis-hadis yang sahih dan sangat banyak. وصلت إلى درجة التواتر, sampai pada derajat mutawatir. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang Dajjal sangat banyak, sampai pada derajat mutawatir. Mutawatir dari sisi makna. Fi خروج الدجال وفي نزول المسيح أحاديث كثيرة, hadis-hadis tentang bahwasanya akan keluarnya Dajjal dan tentang akan turunnya Al-Masih Nabi Isa banyak. Hadis-hadis yang membahas, menyebutkan tentang dua perkara tadi. Wa minha, di antaranya, ma taqulunahu fi salatikum fi kulli yawm, apa yang kalian baca di dalam salat kalian setiap hari. Setiap kali salat membaca, Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejelekan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Sebutkan di sini tentang Ad-Dajjal. Yang mana hadis ini disebutkan oleh Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW mengajarkan untuk membaca doa ini. Menunjukkan adanya Dajjal. بعض الناس ينكر خروج الدجال مع الأسف الشديد. Sebagian orang mengingkari tentang keluarnya Dajjal ini. Sangat disayangkan sekali. وَيَقُولُونَ نَتَأَوَّلُ تَأْوِيلَاتِ. Mereka mengatakan kami mentakwil dalil-dalil nas-nas tentang Dajjal. Ini tidak dimaknakan sebagaimana zahirnya, akan keluar seorang yang disebut sebagai Dajjal tadi, tapi ditakwil oleh mereka. Mereka mengatakan tidak ada yang namanya Dajjal, itu hanya dan melakukan penakwilan-penakwilan. Wa min aghrab at-ta'wilat nasun fi hadha al-'asr. Di antara takwil-takwil yang paling aneh ini apa yang disebutkan oleh orang-orang di zaman ini. Yaqulun inna ad-dajjal laysa syakhsan wa la'isa syakhs. Sungguhnya Dajjal itu bukanlah seorang wujud manusia, wujud seseorang. Demikian pula Isa. Ini ketika membahas tentang hadis-hadis yang menyebutkan tentang keluarnya Dajjal, turunnya Isa. Kata mereka, bukan maksudnya itu ada seorang yang disebut Dajjal dan turun Nabi Isa. Kata mereka. Menta'wil. Wa innama huwa tijahun ruhi wa tijahun madi. Itu hanyalah tijahun ruhi, kecondongan kepada ruh dan kecondongan kepada materi. Fal tijah al madi utliqa ala dajjal. Kecondongan kepada materi ini mereka takwil terhadap Dajjal. Dajjal itu bukanlah seseorang, tapi menunjukkan akan adanya kecondongan terhadap materi di akhir zaman. Walitijah ruhi utliqa alaihi Isa. Dan kecondongan kepada ruh, jiwa ini dimutlakkan, ini takwil dari penyebutan Isa. Baik, ini demikian diantara takwil-takwil batil terkait dengan nas-nas menyebutkan keluarnya Dajjal dan turunnya Isa di akhir zaman. Dan ada juga yang mengatakan Dajjal itu pernah didengar. Dajjal itu bukanlah seseorang, tapi kata mereka Amerika itulah Dajjal. Amerika itu Dajjal. Dan misalnya dengan takwil, tidak membiarkan nas-nas yang ada secara zahirnya, tapi melakukan takwil. Adapun ahli sunnah, akidah mereka, maka mereka menetapkan bagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwa akan keluar muncul seorang laki-laki dengan sifat-sifat yang disebutkan, yang Rasul mengatakan dia adalah Ad-Dajjal yang membuat fitnah di akhir zaman. Juga terkait dengan akan turunnya Nabi Isa dari langit di akhir zaman. Ini semua diimani oleh Ahlussunnah sebagaimana datangnya, sebagaimana zahirnya. Wal hadith mutawatirah fi Dajjal wa fi nuzul Isa alaihi salatu wassalam kama sayati. Hadis-hadis mutawatir yang menyebutkan tentang Dajjal, juga tentang turunnya Isa alaihi salatu wassalam, bagaimana yang akan datang. Al hadith kathirah minha hadith Ibn Umar wa Anas wa Huzaifah wa Ibn Mas'ud wa Abi Hurairah. Banyak hadis-hadis menyebutkan, di antaranya hadisnya Ibn Umar, hadisnya Anas bin Malik, hadisnya Huzaifah bin Yaman, hadisnya Abdullah bin Mas'ud, hadisnya Abu Hurairah, menyebutkan tentang perkara ini. Hadhihi ahadits fi sahih Muslim. Hadis-hadis ini disebutkan dalam sahih Muslim. Fi khurujid dajjal, tentang akan keluarnya Dajjal, yakni di akhir zaman. Wa inna kulla nabiyyin hadzara min hadzal dajjal. Juga menyebutkan bahwasanya seluruh nabi yang diutus sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya mereka telah memperingatkan kepada umat mereka tentang Dajjal ini. Nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW juga telah memperingatkan umat mereka masing-masing tentang Dajjal. Wahadzara minhu Muhammad SAW. Maka demikian pula Nabi kita Muhammad SAW memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal ini. Waqal, beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, inni unzirukumuh wa sa'qulu lakum syai'an ma qalahu ahad qabli innahu a'war a'waral innahu a'warul 'ain al-yumna. Sungguhnya aku akan memperingatkan kalian darinya, yakni dari Dajjal, dan aku akan mengatakan kepada kalian sesuatu yang belum pernah disebutkan oleh nabi sebelumku. Tidak pernah disebut oleh seorang nabi pun sebelumku. Ini bahwasanya para nabi mereka memperingatkan umat mereka kepada memperingatkan umat mereka terhadap fitnah Dajjal, agar berhati-hati, agar waspada. Dan Rasulullah SAW belum menyebutkan, saya akan menyebut satu perkara yang belum pernah disebut oleh nabi-nabi terdahulu tentang Dajjal tadi. Meskipun secara umum mereka memperingatkan tentang Dajjal, tapi ada satu perkara yang belum pernah disebut tentang sifat Dajjal tersebut. Kata Nabi SAW, innahu a'warul a'in al-yumna. Sungguhnya Dajjal itu buta mata sebelah kanannya. Buta mata sebelah kanannya. Yang namanya a'war itu buta sebelah. Namanya a'war itu buta sebelah. Matanya dua, tapi satunya buta. Itu a'war. Wa yakhruju ma'ahu jannah wa ma'ahu nar. Juga disebutkan bahwasanya Dajjal nanti ketika ia keluar, ketika ia muncul, ia membawa bersamanya surga dan neraka. Ia membawa surga dan neraka. Nahrun min nar wa nahrun minal jannah ima yabdu linnas. Ia membawa sungai dari neraka dan sungai dari surga. Ini oleh apa yang dilihat manusia, orang-orang ketika melihat Dajjal, yang mereka lihat Dajjal ini membawa dua sungai, satu dari neraka, satu dari surga. Wal waqi', Akan tetapi kenyataannya, anna nahral jannah nar, wa nahral nar jannah. Bahwasanya sungai dari jannah yang dibawa oleh Dajjal itu adalah neraka, dan sungai dari neraka itu adalah surga. Sungai dari jannah, dari surga, pada hakikatnya itu adalah neraka, dan sungai dari neraka pada hakikatnya itu adalah surga. Ini kebalikan dari apa yang dilihat oleh manusia. Yang dilihat oleh manusia, Dajjal membawa sungai dari surga dan sungai dari neraka. Tapi hakikatnya terbalik. Sungai dari neraka justru itulah surga, sungai dari surga justru itu adalah neraka. Fa amara ar-rasul alaihi salatu wassalam idza ra'a al-mu'min an-nahra alladhi yatara'a lin-nas annahu nar an yashriba min. Maka Nabi SAW beliau memerintahkan kepada umatnya, ya, apabila melihat, apabila seorang mukmin itu melihat sungai yang dibawa oleh Dajjal tadi, sungai yang terlihat oleh manusia sebagai neraka, maka minumlah darinya. Disuruh oleh Rasulullah SAW meminum sungai yang terlihat oleh manusia itu adalah neraka. Justru Rasul mengatakan minum dari sungai neraka tadi. Yutaqi'u ra'sah wa yughmidu 'aynahu wa yashrabu minhu fa innahu ma'un barid. Ia menundukkan kepalanya, memejamkan matanya, dan meminum darinya. Ya, tidak usah dilihat, tundukkan pandangan, pejamkan mata, meskipun sepertinya api, tapi justru kata Rasul, yang kamu datangnya adalah yang sungai dari neraka tadi. Fa'innahu ma'un barid, karena sungguhnya itu adalah air yang dingin. Wal jannah allati tatara'a lin-nas annaha nar wal 'iyadzu billah. Dan jannah yang dibawa oleh Dajjal tersebut, yang dilihat oleh manusia itu adalah jannah, sesungguhnya itu adalah neraka. Wal 'iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah. Demikian di antara bagaimana fitnahnya Dajjal. Bagaimana fitnahnya Dajjal. Apa yang dilihat oleh mata itu ternyata tidak sebagaimana hakikat sebenarnya. Sehingga orang akan banyak yang tertipu. Apalagi orang-orang yang jahil, orang yang bodoh, tidak tahu tentang Dajjal, maka ia akan menyikapi sebagaimana apa yang dilihat oleh matanya. Padahal hakikatnya adalah kebalikannya, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inni la a'lamu bima ma'ad Dajjal minhu. Sesungguhnya aku lebih tahu terhadap apa yang bersama Dajjal daripada Dajjal itu sendiri. Far Rasul ya'lamu akthar min ad-Dajjal. Rasulullah SAW beliau lebih banyak mengetahui daripada Dajjal itu sendiri. Fad-Dajjalu la ya'lamu anna hadha nahrun minan nar wa hadha nahrun minal jannah wal 'iyadzu billah. Dajjal dia tidak tahu kalau sungai yang dari neraka dan sungai dari surga tadi, dia tidak tahu. Dajjal sendiri tidak tahu. Kan, tapi Rasulullah SAW yang justru mengetahuinya, dan beliau mengkhabarkan demikian kepada umat beliau. Wal'iyadzu billah. Walakin ar-rasul yukhbiruna bihadihi al-haqa'iq hadihi min mu'jizatih. Akan tetapi Rasulullah SAW beliau mengkhabarkan kepada kita tentang hakikat ini. Ini terkait dengan apa yang dibawa oleh Dajjal tadi. Justru apa yang dilihat oleh manusia hakikatnya adalah kebalikannya. Hakikatnya adalah kebalikannya. Hadhihi min mu'jizati. Ini adalah termasuk mu'jizatnya beliau. Mu'jizatnya beliau. Wa hadha min sidqi nubuwwati alaihi salatu wassalam. Ini berasal dari kejujuran nubuwah beliau, kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Baik. Ini secara ringkas terkait dengan Dajjal. Secara ringkas terkait dengan Dajjal. Disebutkan juga di sini beberapa secara ringkas terkait dengan beberapa ciri-ciri Dajjal. Beberapa ciri-ciri Dajjal. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bahwasanya Dajjal itu maktubun baina ainai kafir. Tertulis di antara dua matanya kafir. Dalam riwayat yang lain kaf, fa dan ra. Juga bahwasanya Dajjal itu adalah buta mata sebelahnya. Buta mata sebelah kanannya. Wabil munasabah fi siyaq ahadits Dajjal. Dan sesuai dengan konteks hadis-hadis tentang Dajjal, qalu ar-rasul zakara ad-dajjal takhaffada fihi wa raffa. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ketika menceritakan tentang Dajjal, beliau terkadang dengan merendahkan suara, terkadang beliau meninggikan. Fatahaddatsa an-nasu fi hadza wa anhamaku fi. Maka orang-orang, ini para sahabat, mereka pun bersungguh-sungguh dalam masalah ini. Ini bagaimana Rasul bersikap demikian. Tsumma qalu lir Rasul alaihi salatu wasalam. Mereka saling berbincang, membahas antara mereka. Kemudian mereka berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Annaka takallamta 'ala ad-dajjal wa khaffadta fihi wa rafa'ta wa kadza wa kadza." Anda wahai Rasul, jika berbicara tentang masalah Dajjal, terkadang kau merendah, terkadang kau meninggikan. Dan demikian dan demikian. Maka Rasulullah SAW beliau berkata, qal ghayru ad-dajjal akhwafani 'alaikum. Bukanlah Dajjal yang paling aku takutkan atas kalian. Bukanlah Dajjal yang paling aku takutkan atas kalian. Ini fitnahnya. Fitnah Dajjal tersebut. Meskipun fitnahnya begitu dahsyat, begitu besar, akan tapi kata Rasul, justru bukanlah Dajjal ini yang paling aku takutkan fitnahnya terhadap kalian. Li'anna Dajjal maktubun 'ala jabhatihi kafir kafaro. Dikarenakan yang namanya Dajjal tadi, di antara ciri-cirinya tertulis di jidatnya, tertulis di jidatnya kata kafir, ada huruf kaf, fa dan ra. Yaqra'uhul mu'min alladhi yaktub wallazi la yaktub. Ya akan bisa seorang beriman akan bisa membaca tulisan tadi. Ketika ia seorang yang beriman, maka ia pasti akan bisa membaca. Apakah seorang mukmin tadi seorang yang bisa baca tulis ataukah tidak? Dia nanti akan bisa membaca. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang lain. Ayatun wadihah biannahu kafir. Ini tanda yang sangat jelas bahwasanya Dajjal itu kafir. Bahwasanya Dajjal itu kafir. Setiap orang akan bisa melihatnya. Bikhilafil ladzi yalbasu libasan islamiyan wa bismil islam wa yahmilu syi'aran islamiyan. Tapi lain halnya kalau ada seorang yang memakai pakaian Islam. Memakai pakaian Islam dengan nama Islam, menampakkan syiar-syiar Islam. Hadza yadurru akthar. Maka yang demikian ini lebih membahayakan. Lebih membahayakan daripada fitnahnya Dajjal tadi. Jadi dari kalangan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, dari kalangan ahlul bid'ah, dan semisal dengan mereka, ahlul ahwa. Kalau Dajjal tadi, ini jelas orang selama ia mukmin akan bisa melihat ada tandanya, bahkan tertulis di jidatnya kafir. Setiap orang akan bisa mengenali. Lain halnya apabila ada seorang yang datang, tapi pada hakikatnya ia adalah orang yang menyimpang, yang sesat. Baik. Dengan penampilan Islami, penampilan seorang Muslim, nama Islam, menampakkan syiar-syiar Islam, maka yang demikian akan lebih membuat orang tertipu. Lebih membuat orang tertipu. Oleh karena itu yang namanya ahlul bid'ah, ahlul ahwa, ini lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Dikarenakan mereka merusak, merongrong Islam dari dalam. Kaum muslimin tidak sadar mereka adalah musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Kaum muslimin mengira mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya, padahal pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang merusak Islam dari dalam, dari kalangan ahlu tahwa wal bidah. Ini lebih membahayakan. Demikian pula terkait dengan ahlu sunnah. Yang lebih membahayakan mereka dibanding ahlu bid'ah, ahlu ahwa, adalah orang-orang yang memakai pakaian sunnah. Pakaian sunnah, nama-nama sunnah, menampakkan syiar-syiar sunnah, akan tapi pada hakikatnya adalah musuh sunnah. Musuhnya ahlu sunnah. Tapi dari dalam, dari kalangan ahlu tamyi, ahlu tamyi, yang mereka mengaku sebagai ahlu sunnah, mengaku sebagai salafi, tapi pada hakikatnya mereka bukanlah salafi, bukanlah ahlu sunnah. Yang demikian ini juga lebih berbahaya bagi ahlu sunnah dibandingkan ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah jelas, jelas bisa dilihat perbedaannya. Oh, itu ahlu bid'ah. Tapi kalau mereka yang tadi mengaku ahlu sunnah, mengaku sebagai salafi, kami juga ahlu sunnah, kami juga salafi, ini yang justru akan bisa menipu. Justru akan bisa menipu. lebih membahayakan. Ghairud dajjal akhwafani alaikum. Bukan ada dajjal yang lebih menakutkanku atas kalian. Lebih aku khawatirkan atas kalian. Haula al-mulabbisun wal-kadzabun. Hum kathir, hadzarna minhum Rasulullah alaihi salatu wasalam. Mereka adalah orang-orang ahlul talbis, para pendusta dari kalangan ahlul ahwa wal bid'ah, yang mereka banyak jumlahnya, dan Rasulullah SAW telah memperingatkan kita dari mereka. Apalagi kalau dajjal ini baru bisa didapati di akhir zaman. Kalau panjang umur mungkin akan bertemu dengan dajjal. Tapi kalau yang namanya ahlul ahwa wal bid'ah, ahlul dolal, orang menyimpang, orang sesat, ini akan terus ada. Akan terus ada di setiap zaman. Akan terus ada di setiap zaman. Sehingga bahayanya justru lebih besar, lebih mengkhawatirkan daripada bahaya dan fitnah dajjal. Selanjutnya, qala Imam Ahmad rahimahullah, wa ana Isa ibn Maryam alaihi salam yanzilu fayaqtuluhu bi babil lut. Dan bahwasanya Isa ibn Maryam alaihi salam akan turun setelah diangkat oleh Allah SWT, bar rafa'ahu Allah ilaih, ketika akan disalib. Jadi beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah jadikan orang lain diserupakan dengan beliau. Allah jadikan orang lain diserupakan dengan beliau, kan, tapi mereka tidaklah menyalib Nabi Isa, kan, tapi Nabi Isa beliau diangkat oleh Allah SWT, yang mereka salib adalah seorang yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Isa di akhir zaman akan kembali diturunkan oleh Allah SWT. Telah diangkat, di akhir zaman akan diturunkan oleh Allah SWT. Dia yang akan membunuh Dajjal. Di Babil Lut. Di Babil Lut. Sebuah tempat di Palestina. Nama sebuah tempat. Qala asy-syarih hafizahullah, berkata asy-syarih hafizahullah, hadza waridun fil hadits as-sahihah. Perkara ini juga datang dalam hadis-hadis yang sahih. Wa huwa fi sahih Muslim. Ini dalam sahih Muslim. Annahu yanzilu Isa alaihi salatu wassalam. Bahwasanya akan turun Isa alaihi salatu wassalam, yadaihi ala katifai malakain, dalam keadaan tangan beliau, dua tangan beliau berpegangan di pundak dua malaikat. Turun dari langit dua tangan Nabi Isa berpegangan dengan dua pundak malaikat. Baina mahrudatain, yani al-hullah al-masbughah biz-za'faran wal-wars. Beliau memakai dua pakaian yang dicelup dengan minyak za'faran dan wars. Wadi'a kaffayhi ala katifai malakain minal malaikah. Beliau meletakkan dua tangannya di atas pundak dua malaikat. Wa yanzilu bil manarah asy-syarqiyyah bid Dimasyq. Beliau turun nantinya di sebuah menara, disebutkan menara berwarna putih dan yang lain, yang ada di timur Damaskus. yang ada di timur Damaskus. Tsumma yattajihu ilal muslimin, yang kemudian beliau datang kepada kaum muslimin. Wa minhu yattajihu ila qatlid dajjal, beliau juga diutus dengan tujuan untuk membunuh Dajjal. Fayaqulu barakallahu fikum, dan kemudian beliau pun berhasil membunuh Dajjal. Ini tadi di Babilud, di sebuah tempat yang ada di Palestina, di Syam. Fayusallitu hadzal masih an-nabi ar-rasul 'ala al-masih ad-dajjal. Maka al-masih yang ini, al-masih yang seorang nabi, seorang rasul, dia berhasil mengalahkan al-masih yang satunya, ini al-masih ad-dajjal. Ini sama-sama diberi gelar al-masih. Dajjal juga diberi gelar al-masih, al-masih ad-dajjal. Nabi Isa juga diberi gelar al-masih, Isa al-masih. وتسمية عيسى بالمسيح من السياحة. عيسى diberi gelar al-masih, ini dari kata as-siyaha, ini penjelajahan. وتسمية الدجال لأن عينه ممسوحة. Dan Dajjal disebut juga sebagai al-masih dikarenakan matanya ممسوحة, terhapus, maksudnya terhapus, ini buta sebelah tadi. Wa Isa nabiyun rasul wa zaka kadhibun dajjal, yang ini Nabi Isa adalah seorang nabi, seorang rasul, adapun yang satunya adalah seorang pendusta, seorang dajjal. Dajjal itu juga artinya pendusta, dajjal juga artinya pendusta, jadi kata dajjalun kadhib, dustaan. هذا المسيح الدجال وهذا المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. Yang ini bernama al-Masih ad-Dajjal, yang satu bernama al-Masih Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Fayuhlikuhu Allah 'ala yaday, Allah pun membinasakan al-Masih ad-Dajjal melalui tangannya Nabi Isa al-Masih, sama-sama bernama al-Masih, tapi yang satu Dajjal, yang satu adalah Nabi Isa. Fabada qatlihi, kemudian beliau hafizullah menyebutkan tentang keadaan setelah Dajjal. Ini juga beliau sebutkan secara ringkas berdasarkan hadis-hadis yang menyebutkan tentangnya. Fa'ada qatlihi, setelah Dajjal ini terbunuh, berhasil dibunuh. Ya'ti Ya'juj wa Ma'juj, kemudian muncul berikutnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini dua bangsa, dua bangsa yang suka membuat kerusakan di muka bumi, suka membuat kerusakan di muka bumi. Baik. Ya, mereka telah dipenjara di balik sebuah tembok yang sangat besar yang dibuat oleh Dzulqarnain. Kisahnya disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Ya, mereka baru akan muncul kembali di akhir zaman. Mereka berhasil melubangi tembok besar tersebut. Ini munculnya setelah Dajjal berhasil dibunuh. Fayanhazu Isa biman ma'ah minal mu'minin, ila Jabal Tsur, yang kemudian Isa alaihi salam mengungsi bersama orang yang bersamanya dari kalangan kaum mukminin, dikarenakan memang Ya'juj dan Ma'juj ini tidak bisa dilawan, sangat besar, sangat banyak jumlahnya. Disebutkan dalam riwayat, kalau melewati danau ini, yang terdepan ini lewat meminumnya, nanti yang belakang itu sudah melihat hanya bekas danau saja, sudah kering, hanya mengatakan, oh ini dulu pernah ada danau di sini, karena diminum oleh rombongannya yang di depan, saking banyaknya, sampai habis minum satu danau. Sehingga kaum mukminin dipimpin oleh Isa alaihissalam, mereka mengungsi ke bukit Tur. Tsumma yarghabu ila Allah Isa wa ashabuhu, yani yad'un Allah tabaraka wa ta'ala, dan memohon berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Nabi Isa dan para pengikutnya. Ala haula, mendoakan kejelekan, minta pertolongan kepada Allah agar ditolong dari Ya'juj dan Ma'juj yang tidak mampu untuk melawannya. Fayuhlikuhumullah tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah pun membinasakan Ya'juj dan Ma'juj tadi. Mereka semua habis terbantai. Fatantanul ardu minhum, habis terbantai dalam keadaan seluruh Ya'juj dan Ma'juj tadi mati. Bangkai-bangkainya ini bergelimpangan sehingga menimbulkan bau yang busuk dari mereka. Saking banyak tadi semuanya mati, semuanya jadi bangkai. Fayada'un Allah tabaraka wa ta'ala, fayursilullah tayran ka'anaqil bukh, fatahmiluhum ila ma syaa Allah fatarmihim. Kemudian berdoa lagi Nabi Isa dan para pengikutnya kepada Allah SWT, karena kan tidak mampu untuk mengurusi sedemikian banyak mayat-mayat, bangkai-bangkai tadi yang bergelimpangan, yang akan memudaratkan apabila dibiarkan begitu saja. Menguburnya tidak bisa, saking banyaknya. Baik, maka kemudian Allah pun mengabulkan doa tersebut. Allah mengutus burung yang disebutkan leher mereka seperti leher angsa. Burung-burung tadi kemudian membawa mayat-mayat dan bangkai-bangkai tadi ke sebuah tempat yang Allah kehendaki dan melemparkan mereka ke sana. Wa yunzilullah mataran ghaziran, kemudian Allah menurunkan hujan yang sangat lebat untuk membersihkan bumi, dikarenakan penuh dengan darah tadi, bersihkan sisa-sisanya. Fayad'ul ard, fayad'ul ard kazzalqah mislul mir'ah an-nazifah, maka kemudian hujan tadi membersihkan bumi sehingga menjadi bersih licin seperti sebuah kaca yang bersih, sebuah cermin yang bersih. Setelah sebelumnya bekas-bekas bangkai darah dan misalnya menutupi bumi, bau yang menyengat, bau busuk, dan Allah turunkan hujan untuk membersihkan itu semua sampai semuanya menjadi bersih seperti sebuah cermin yang dibersihkan. Tsumma ya'murullah tabaraka wa ta'ala barakatil ard ay yakhruja hatta takuna ar-rumanah takfi al-fi'a minan nar. Kemudian Allah pun memerintahkan kepada bumi baik memberi berkah pada bumi sehingga keluar darinya yakni tumbuh tanaman-tanaman. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat satu buah delima, satu biji buah delima ini cukup untuk dimakan beberapa orang. Mungkin karena besar. Tumbuh buahnya besar. Sehingga cukup untuk dimakan beberapa orang. Wa yastazillu tahtaha adadun minan nas. Yang orang-orang itu bisa berteduh di bawahnya, di bawah pohon delima tadi. Saking besarnya mungkin pohonnya, daunnya lebar ya, sehingga banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Wa yubarikullah fir rusul. Allah juga memberkahi pada rusul, yakni laban, susu. Ini susu dari hewan-hewan ternak. Hatta innal laqhah minal ibil latakfil fi'an minan nas. Sampai-sampai susu seekor unta ini mencukupi untuk beberapa orang. Susu seekor unta cukup untuk banyak orang, sekian banyak orang. Hatta innal laqhah minal baqar takfi katsiran minan nas. Demikian pula susu seekor sapi ini cukup untuk minum banyak orang. Walakah minal ma'iz takfil batun minan nas. Juga susu dari seekor kambing cukup untuk satu orang. Baik. Barakatun minallah. Berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian perkara-perkara yang terjadi di akhir zaman. Di akhir zaman setelah peristiwa Dajjal dan setelah peristiwa Ya'juj dan Ma'juj. Allah memberkahi bumi waktu itu. Thumma ba'da zalika yursilullaha rihan ila qawmi Isa tayyibah fayamutun. Yang kemudian setelah itu Allah pun mengutus angin yang baik kepada Isa dan kaumnya, yang ketika angin tadi melewati mereka, mereka pun semuanya diwafatkan dengan angin tadi. Ini orang-orang yang beriman, Isa dan para pengikutnya. Tsumma ya'ti ba'da zalika syirarul khalq. Sehingga yang tersisa waktu itu hanyalah makhluk-makhluk yang paling jelek, orang-orang kafir. Yataharujun kataharujil humur. Mereka membuat kacauan sebagaimana kacauannya keledai-keledai. Wa alaihim taqumus sa'ah. Dan pada orang-orang inilah, kaum inilah yang demikian rusaknya di akhir zaman, tidak ada lagi orang-orang yang beriman, orang mukmin yang disebutkan, meskipun seorang yang ada keimanan di hatinya hanya sedikit, ini akan diwafatkan dengan sebab angin tadi. Tinggallah orang-orang kafir tulen. Dan atas mereka lah hari kiamat itu ditegakkan. Hari kiamat itu akan terjadi pada mereka. Tidak ada lagi orang-orang yang beriman waktu itu. Wa hadhihi min alamatis sa'ah al-kubra. Ini adalah diantara tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda besar kiamat. Dikarenakan tanda-tanda kiamat itu ada dua. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Kalau tanda-tanda kecil itu sudah terjadi, mulai zamannya Rasul, diutusnya Rasul, itu tanda kecil kiamat. Kemudian juga peristiwa bulan terbelah di zaman Rasul, itu semua tanda-tanda kecil. juga apa yang terjadi sampai sekarang dan sampai nanti menjelang akhir zaman. Banyak peristiwa-peristiwa disebutkan dalam hadis sebagai tanda-tanda hari kiamat. Itu adalah tanda-tanda kecil kiamat. Yang kedua adalah tanda-tanda besar kiamat. Ini tanda, pertanda yang hanya terjadi di akhir zaman, yang ketika ia muncul satu dari tanda-tanda besar ini, akan bermunculan tanda-tanda besar yang berikutnya, saling berurutan. Seperti muncul Dajjal, langsung setelah itu muncul Nabi Isa, turun Nabi Isa, kemudian setelah itu Ya'juj dan Ma'juj, dan seterusnya sampai matahari terbit dari barat. Ini semua tanda-tanda besar kiamat. Minha khuruj Dajjal, minha nuzul Isa, minha khuruj Dabbah, minha tulu' Syams min maghribiha. Di antaranya keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Dabbah, dan terbitnya matahari dari barat. Ini semua tanda-tanda besar kiamat yang apabila sudah muncul semua, ini menunjukkan sudah sangat dekat kiamat itu. Wahadihi kulluha taqa. Ini semua akan terjadi. Wahya minal ayat al-kubro. Termasuk tanda-tanda besar kiamat. Termasuk tanda-tanda besar kiamat. Ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bahwasanya Ahlussunnah mereka meyakini, mengimani tentang akan munculnya Dajjal di akhir zaman dan turunnya Nabi Isa sebagai tanda besar hari kiamat. Sebagai tanda besar hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.